Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 November 2012, bertepatan 11 Muharram 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik ke-89, tentang tolak bagian pertama. 1. Kebolehan tolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tolak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan ma'ruf atau mentolaknya dengan cara yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dhalika amra. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah. Dhalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hai Nabi, apabila kamu mentolak istrimu, maka hendaklah kamu tolak pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan adalah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surat At-Talaq ayat 1 dan 2. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha, rawi Ibn Majah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentolak Hafsah kemudian merujukinya. Hadis riwayat Ibn Majah, juz 1 halaman 650, nomor 2016. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa roja'aha, rawahu Abu Dawud. Dari Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolak Hafsah kemudian merujukinya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 285, nomor 2283. An Saubana qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah, rawahu Ibnu Majah. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 662, nomor 2055. An Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Tirmidzi. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 484, nomor 1187. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaku. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 255, nomor 2178. An Abdillah bin Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaku. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 650, nomor 2018. Keterangan. Hadis riwayat Ibnu Majah ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ubaidillah bin Walid. Namun hadis yang diriwayatkan Abu Dawud di atas adalah hasan, sehingga kedua hadis ini saling menguatkan. 2. Larangan mentolak istri waktu sedang haid. An Ibnu Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Pada karadhalika Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, muruhu fal yuraji'ha summal yutallikha tahiran aw hamilan. Rawi Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia pernah mentolak istrinya padahal ia sedang haid. Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia untuk rujuk kembali, kemudian hendaklah ia mentolaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1095. An Ibni Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Pada karadzalika Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu fal yuraji'ha summal yutallikha idza tahurat aw wa hiya hamilun. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya sedang haid. Lalu Umar bin Khattab menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah ia merujukinya. Kemudian adalah ia mentolaknya ketika istrinya dalam keadaan suci atau ketika ia hamil. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 255, nomor 2181. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu fal yuraji'ha summal yumsikha hatta tadhura summa tahida summa tadhura. Summa insya'a amsaka ba'du. Wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa. Fatilkal iddatu allati amarallahu ayyutallaqa lahan nisa'u. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci. Kemudian haid lagi. Kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh menahannya, yakni tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan supaya wanita ditolak dalam keadaan itu." Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 163. An Abdillah bin Umar, annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fas'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyuraji'ha, tsumma yumsikha hatta tadhura, tsumma tahida, tsumma tadhura. Tsumma in syaa'a amsaka ba'da dzalika, wa in syaa'a tallaqa qabla an yamassa." Fatilkal iddatul lati amarallahu subhanahu an tallaqa laha an-nisa'u. Rawi Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya sedang haid. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggu hingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian sesudah itu, jika ia mau boleh menahannya, yakni tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, boleh ia mentolak sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar wanita ditolak dalam keadaan itu." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 255, nomor 2179. Ani bani Umar qala, "Talaqtu imra'ati wa hiya haidun." Pada karadzalika Umaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Murhu falyuraji'ha hatta tadhura, tsumma tahida, tsumma tadhura, tsumma in syaa'a tallaqaha qabla an yujami'aha wa in syaa'a amsakaha. Fa innahal iddatul lati amarallahu." Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku pernah mentolak istriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar bin Khattab menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah ia merujukinya sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mengkumpulinya. Dan jika ia mau, boleh menahannya, yakni tidak mentolaknya. Karena seperti itulah iddah yang Allah perintahkan." Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 651, nomor 2019. Ani bin Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fas'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyuraji'ha, sumal yatrukha hatta tadhura, summa tahida, summa tadhura, summa insya'a amsaka ba'du, wa insya'a tallaqa qabla an yamassa. Fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa'u." Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar, bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal sedang haid. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah menunggu sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian setelah itu, jika ia mau boleh menahannya, yakni tidak mentolaknya. Dan jika ia mau boleh mentolaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar wanita ditolak dalam keadaan itu." Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1093. An Abdillahi annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun tatliqatan. Fan talaqa Umaru fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam murhu Abdullah falyuraji'ha. Fa idza qatasalat falyatrukha hatta tahida. Fa idza qatasalat min haidatiha al-ukhra fala yamassaha hatta yutalliqaha. Wa in syaa'a ayyumsikaha falyumsikha. Fa innahal 'iddatul lati amarallahu ayyutallaqa lahan nisa'u. Rawahu Daruqutni. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mentolak istrinya dengan tolak satu, padahal istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar pergi memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Suruhlah Abdullah agar ia merujukinya kembali." Lalu apabila istrinya telah mandi atau suci, maka hendaklah ia tidak mencampurinya sehingga istrinya haid lagi. Kemudian apabila ia telah mandi atau suci dari haidnya yang kedua, maka janganlah ia mencampurinya hingga ia mentolaknya. Atau jika ia ingin menahannya, maka hendaklah ia menahannya. Karena itulah iddah yang diperintahkan Allah agar wanita ditolak dalam keadaan itu. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4 halaman 7 nomor 15. An Ikrimata yuhadisu an ibni Abbasin yaqulu at-talaqu ala arba'ati wujuhin wajhani halalun wa wajhani haramun. Fa amal halalu fa an yutalliqaha tahiran an ghairi jima'in wa an yutalliqaha hamilan mustabinan. Wa amal haramu fa an yutalliqaha wa hiya haidun aw yutalliqaha khina yujami'uha la yadri ishtamalar rahimu ala waladin amla. Rawahu Daruqutni. Dari Ikrimah ia menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tolak itu ada empat macam, dua macam halal dan yang kedua macam lagi haram. Adapun dua macam yang halal ialah seseorang mentolak istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri, atau ia mentolaknya dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya. Adapun dua macam yang haram ialah seseorang mentolak istrinya dalam keadaan haid, atau mentolaknya dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, sedang ia tidak tahu apakah istrinya itu hamil atau tidak. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4 halaman 5 nomor 3. Keterangan. Dari hadis-hadis di atas bisa difahami bahwa 1. Apabila suami mentolak istrinya, hendaklah dilakukannya di waktu istri dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli lagi, atau istri dalam keadaan hamil. Itulah yang disebut tolak secara sunnah. Dan suami dilarang mentolak istrinya di waktu ia sedang haid. Namun apabila terjadi seorang suami mentolak istrinya dalam keadaan haid, tolak tersebut tetap sah, hanya saja tidak sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran surat At-Talaq ayat 1. Dan itulah yang disebut tolak bid'ai. 2. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Umar supaya menunggu dua kali suci, lalu kalau ia akan mentolaknya, boleh ia lakukan, atau kalau mau menahannya, tidak mentolaknya, ia boleh melakukannya. Maka bisa dipahami bahwa menunggu dua kali suci itu hanya keutamaan saja, bukan wajib. Dan bisa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi waktu yang lebih longgar kepada Ibnu Umar supaya berpikir, apakah tetap akan mentolaknya ataukah tidak jadi mentolaknya. Wallahu alam, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin.